Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengar dan pemirsa Roja dimanapun antum berada, alhamdulillah tiada hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Tabaraka wa Ta'ala limpahkan kepada kita semua. Dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita rasakan saat ini, ada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan di antaranya ada nikmat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita. Yang malam ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali pelajaran yang keenam, ad-darasus sadis. Dan insyaallah pada malam ini kita akan masuk ke at-tamrin ar-rabi asyar, latihan 14. Dan sedikit kita murajaah, mengulang apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa di jilid kedua ini dan di pelajaran-pelajaran mulai dari pelajaran keempat dan seterusnya, kita dikenalkan dengan al-jumlatu al-fi'liyah. Al-jumlatu al-fi'liyah yaitu kalimat yang dimulai dengan al-fi'l, dengan kata kerja. Sudah kita bahas ketika kita membahas ad-darsul khamis, pelajaran kelima, unsur-unsur pokok yang dengannya tersusun al-jumlatul fi'liyah. Sudah kita jelaskan pada ad-darsul khamis yang lalu bahwa al-jumlatul fi'liyah, kalimat yang dimulai dengan kata kerja, unsur pokoknya ada al-fi'l itu sendiri, ada kata kerja itu sendiri, kemudian ada al-fa'il, kemudian ada al-maf'ulu bihi. Dan ini sudah kita jelaskan secara rinci maksud daripada istilah-istilah yang kita sebutkan tadi. Dan secara umum di jilid yang kedua ini perlu antum semua ketahui bahwa fokusnya adalah 90% terkait dengan al-fi'l, dengan kata kerja. Kalau dulu ketika kita membahas al-mujallad al-awwal, jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughah, 80-90%-nya adalah tentang al-isim, tentang isim, tentang kata benda. Maka di sini di jilid yang kedua ini, di jilid yang kedua ini kita akan lihat sebagian besarnya adalah tentang al-fi'l dan perubahan-perubahannya. Dan dimulai di ad-darsul khamis, pelajaran yang kelima yang lalu, sudah kita jelaskan tentang al-jumlatu al-fi'liyah, hakikatnya dan unsur-unsur pokok daripada al-jumlatu al-fi'liyah. Dan di ad-darsul sadis, di pelajaran keenam ini, latihan terakhir yang kita bahas di pertemuan yang lalu sebelum kita libur Idul Fitri, tepatnya di bulan Ramadan yang lalu, kita sudah membahas tentang al-adad wal-ma'dud, khususnya angka al-adad min ahada asyar ila isyrin, khususnya angka dari 11 sampai 20. Sudah kita jelaskan kaidah-kaidah yang terkait dengan al-adad wal ma'dud 11 sampai 20, dan juga sudah kita jelaskan bahwa sebenarnya sudah kita pelajari angka ini 11 sampai 20 sejak ad-darsus tsalits, kalau tidak salah pelajaran ketiga dari jilid kedua ini. Hanya saja kalau di ad-darsus tsalits al-ma'dudnya adalah mudzakkar, sedangkan di sini di ad-darsus tsadis al-ma'dudnya adalah mu'annath. Dan ini sudah kita bahas di latihan 11, 12, dan 13. Dan malam ini insyaAllah kita akan masuk ke at-tamrin ar-rabi ashar, latihan 14. Silakan para pendengar dan pemirsa Roja yang belajar bahasa Arab bersama kami, silakan lihat safhah arba'atun wa arba'un, halaman 44. Arba'atun wa arba'un. Bagi siapa saja yang belum memiliki buku-bukunya dan dapat mengakses siaran televisi Roja, nanti akan kami tampilkan di layar monitor buku yang ada di pelajaran 14. Siapkan alat tulis, catat kiranya apa yang perlu dicatat, dan perhatikan dengan baik apa yang kita pelajari pada malam ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan kemudahan, diberikan hidayah, agar apa yang kita pelajari ini ikhlas hanya untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan amalan kita malam ini menjadi amalan saleh yang kelak menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke at-tamrin ar-rabi asyar. Iqra'il mithala, bacalah contoh. Iqra'il mithala, bacalah contoh. Thumma imla', thumma, kalau kita putus, thumma imla'il faragha. Tapi ketika kita sambung menjadi thumma imla'il faragha, thumma imla'il faragha fima yali ala ghirarihi, ala ghirarihi. Iqra'il mithala, bacalah contoh. Thumma imla'il faragha, kemudian isilah. Thumma, kemudian imla', isilah. Al-faragha, tempat yang kosong. Fima yali, pada apa yang berikut. Ala ghirarihi, sesuai dengan contoh, sesuai dengan cara yang ada pada contoh, sesuai dengan caranya, yakni cara yang ada pada contoh. Nah, saya ulang, iqra'il mithala, bacalah contoh. Ada empat contoh di bawahnya. Thumma imla'il faragha, kemudian isilah tempat yang kosong. Fima yali, pada apa yang berikut, yakni pada empat soal di bawahnya. Ala ghirarihi, seperti pada seperti cara yang disebutkan pada contoh. Al-mithalul awal, contoh yang pertama. Istami'u jayidan, unzuru ilal kitab, wastami'u jayidan, walahidhu jayidan, ya akhwan, dan perhatikan dengan baik. Hamidun jaw'anu, hamidun jaw'anu. Jaw'an artinya lapar. Hamidun jaw'anu, hamid lapar. Dan antum perhatikan di sini jaw'anu adalah kata sifat dengan wazan fa'lanu, diakhiri oleh alif dan nun. Dan ini sudah kita pelajari di akhir jilid yang pertama, bahwa kata benda seperti ini mamnu' minas sarf, mamnu' minat tanwin, tidak boleh diberi tanwin. Maka tidak boleh jaw'anun, tidak boleh. Salah jika kita katakan hamidun jaw'anun, salah. Di sini yang benar adalah hamidun jaw'anu, dia tidak boleh ditanwin, jaw'anu, bukan jaw'anun. Kemudian lihat contoh di sampingnya. Hamidun di sini mufrad, tunggal. Sekarang al-mithal berikutnya, al-mithal ats-tsani, contoh yang kedua, sebelah kirinya. Jama', bentuk jama', lihat. Lahidhu ya ikhwan, perhatikan dengan baik ya ikhwan. At-tullabu jiya'un. Nah, at-tullabu jiya'un. Tadi sebelumnya hamidun mufrad. Sekarang kita rubah menjadi jamak. At-tullabu, para siswa. Jiya'un, mereka lapar. Jau'anu itu untuk mufradnya. Adapun untuk jamaknya menjadi jiya'un. Alhamdulillah di sini di studio ada Ahmiko yang menyertai kita. Kita salam terlebih dahulu. Assalamualaikum. Kaifa halaka Ahmiko? Waalaikumsalam warahmatullahi. Bikhair alhamdulillah. Bagaimana anda Ustaz? Alhamdulillah, ana bikhair aidan. Kadzalik jazakallahu khair. Afahimta al-mithal ya Ahmiko? Insyaallah Ustaz, fahimtu. La'alla al-mustami'un wal-mushahidun insyaallah fahimu al-mithal insyaallah. Kita harap para pendengar dan pemirsa Roja TV juga memahaminya insyaAllah. At-tullabu jia'un, para siswa itu mereka lapar. Jau'anu jamaknya jia'un. Ini dua misal yang pertama. Kemudian al-misal al-thalith, contoh yang ketiga. Maryamu jau'a. Maryamu jau'a, Maryam lapar. Jau'a di sini bentuk muannats dari jau'anu. Jau'anu untuk mufrad mudzakkar. Tapi kalau untuk mufrad muannats bagaimana? Jau'a wazannya fa'la. Kalau mufrad mudzakarnya fa'lanu, wazannya begitu, timbangannya begitu, rumusnya begitu, fa'lanu jau'anu. Muannatsnya bentuk perempuannya fa'la jau'a. Sekarang lihat jamaknya, lihat al-mithal ar-rabi', contoh yang keempat, yang terakhir di sebelah kiri. At-talibatu, jadi jamak sekarang. At-talibatu, para siswi. Jia'un, mereka lapar. Ternyata jamak untuk mudzakkar maupun mu'annath sama ya ikhwan. Jia'un bisa untuk mudzakkar, jamak mudzakkar bisa juga untuk jamak mu'annath. Dan kerjakan soal-soal berikutnya seperti pada contoh, seperti cara yang disebutkan pada contoh. Sama insyaallah, ininya bentuknya wazannya sama. Hanya saja catatan di sini untuk yang as-su'al rabi', soal yang keempat itu berbeda sedikit. Maka di soal yang keempat sudah ada jawabannya. Apa mufrad muannasnya sudah ada, apa jamak untuk mudzakkar muannasnya juga sudah ada. Sudah ada jawabannya. Adapun nomor 1 2 3 ala ghiraril mithal, seperti contoh, seperti cara pada contoh, sama insyaallah. Naam. Fahimta ya Ahmiko? Fahimta insyaallah. Naam, mudah-mudahan al-musyahidun wal-mustami'un aidan kadzalik fahimu jayidan. Naam. Nabda' min Ahmiko, thumma nu'ti al-majal al-mustami'un al-musyahidin. Tafadhal ya Ahmiko. Al-awwal. Wahid. Khalidun atshanu. Naam. Tarjim. Naam, tarjim awalan. Khalid haus. Naam, atshanu haus. Lihat, ini juga sama masdarnya bagaimana? Wazannya bagaimana? Fa'lanu. Naam, ini juga mamnu' min as-sarf. Tidak boleh ditanwin. Naam, wasil. Antum buat jadi jamak mudzakkar dulu. Naam, Ustaz. Al-auladu Mitoshun. Al-awladu, maratan thaniya ya akhi, irfa' sawtaka la takhaf. Al-awladu Mitoshun. Mumtaz. Al-awladu Mitoshun. Ahsant. Anak-anak mereka, mereka haus. Ahsant. Barakallahu fiik. Wafika barakallahu. Al-an mufrad mu'annath. Nah, tafadhal. Khadijatu atsha. Khadijatu atsha. Mumtaz. Khadijah haus. Ya. Albanatu itashun. Albanatu itashun. Ahsant. Anak-anak perempuan mereka haus. Ahsant. Barakallahu fiki ya Ahmad. Jazakallahu khair. Nah, نفتح المجال ya. Tafadhal ya Abdul Ghaffar. Naam, Ustaz. Baik, ikhwatal Islam, jazakumullah jami'an, pendengar maupun pemirsa Roja di manapun Anda berada. Di latihan ke-14 ini Anda dapat berpartisipasi untuk menjawab latihan-latihan yang tersisa. Silakan dapat menghubungi secara langsung melalui line telepon 021-823-6543. Kita coba angkat telepon yang pertama. Ya, halo. Baik, silakan. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Baik. Ya. Bagaimana? Dengan siapa ini? Ini dengan Mardiana. Di mana Ibu Mardiana? Mardiana. Di mana Ibu? Di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Baik, Ibu Mardiana. Ibu Mardiana ya. Bisa melihat siaran kami dengan baik? Iya, bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Mardiana mau mencoba mengerjakan soal? Iya. Iya, tapi saya ini baru belajar ini Ustaz. Iya, nanti kita bantu insyaallah. Nanti kalau ada kesalahan ya, kita bantu insyaallah. Umu ada bukunya? Iya, bukunya. Ada bukunya, bukunya Ibu Mardiana? Tentang fiil-fiil aja nih Ustaz. Ibu ada buku yang kita gunakan? Enggak ada. Kami tampilkan di layar monitor Ibu. Siap Ibu ya? Iya. Tafadhal ya Hamdani. Sudah Ibu? Sudah terlihat ya, Ibu Mardiana? Sudah. Kan, ya, Ibu sudah. Ibu Mardiana sekarang mengerjakan nomor 2. Ibu tadi mengikuti dari awal? Iya, tadi mengikuti Ustaz. Baik, baik. Silakan, silakan Ibu. Nomor 2 sekarang. Ibu Rahim. Ya. Ya, Ibu Rahimu, teruskan. Ibrahim Syai'an. Lihat sekali lagi, Ibrahim itu ba atau ya? Syab'anu. Iya. Ya, Ibrahimu Syab'anu. Syab'anu. Ya. Dalam pelajaran kita Ibu Mardiana, semua harokatnya dibaca. Oh iya. Nah, yang terakhir pun dibaca. Iya, iya, iya. Sekali lagi Umu, setelah dibaca sekali lagi. Ibrahim Syai'anu. Syab'anu. Syab'anu, iya. Umu paham apa maknanya? Ibu tulis ya. Ibrahimu syab'anu artinya Ibrahim ya. Kenyang ya. Naam, syab'anu artinya kenyang. Ibrahim kenyang. Ya. Kemudian Ibu Mardiana sekarang ya, merubah dua kata tadi yang tadinya tunggal, Ibu Mardiana rubah menjadi jamak seperti pada contoh. Menjadi plural. Oh, ini. Jadi digabungkan gitu ya. Ya, qadarullah. Qadarullah syaa. Masyaallah. Masyaallah. Belum selesai terjawab semua. Naam, ya. Sepertinya memang Ibu Mardiana harus sementara ini cukup memperhatikan saja. Nanti ya, kalau sudah mulai memahami apa yang kita pelajari baru beliau bisa menelepon insyaallah. Baik, Ibu Mardiana mungkin perhatikan dulu beberapa ikhwan yang akan menjawab. Dan nanti bisa dicoba kembali dari Kalimantan ya. Baik, silakan di belakang beliau bagi Anda yang ingin menjawab 021-823-6543. Nampaknya sudah terhubung. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Ibu siapa di mana? Ummu Abdurrahman di Padang. Ummu Abdurrahman. Abdurrahman dari Padang. Dari Kalimantan saya loncat ke Sumatera. Ummu Abdurrahman, ma'aki al-kitab. Kitab. Alhamdulillah. Tafadhali, silakan. Tafadhal, silakan Ummu. Ats-tsani, yang kedua. Ats-tsani. Iya. Ibrahimu Syab'anu. Iya, Ibrahimu Syab'anu. Terjemahkan? Ibrahim lapar. Ibrahim kenyang. Iya, kebalikan lapar, kenyang. Iya. Silakan Ummu rubah menjadi jamak muzakkar. At-tujaru syiba'un. Mumtaz. Sekali lagi Ummu. At-tujaru syiba'un. Mumtaz, masyaallah. Terjemih. Pedagang-pedagang itu kenyang. Mereka kenyang. Nah, mumtaz. Sekarang Ummu buat muannatsnya, silakan. Fatimatu Syaba'a. Sekali lagi Ummu. Fatimatu Syaba'a. Syaba'a, ya, mumtaz. Syaba'a. A-nya agak panjang. Syaba'a. Ya. Syaba'a. Terjemahkan. Terjemih lah usamahati. Fatimah kenyang. Ahsan. Sekarang Ustaz, saya lihat di kamus yang katanya juga bisa muadafnya syaba'ana. Bisa, iya, betul. Memang saya juga sudah mengecek di kamus. Bahkan jamak, bentuk jamak tadi jia'un itashan juga ada beberapa kamus menyebutkan jamak yang lain. Boleh. Boleh. Nah, agar memudahkan saja Ummu, kita ikuti saja contoh saja. Iya. Kalau ada yang memberikan jamak bentuk lain seperti tadi, Ummu bilang apa tadi? Syaba'anah. Dengan ta' marbutoh, begitu? Iya. Iya. Disebutkan beberapa kamus boleh begitu. Nah. Silakan. Al-banatu syiba'un. Al-banatu syiba'un, mumtaz. Terjemih. Anak-anak perempuan itu kenyang. Mumtaz. Barakallahu fiik. Ya, wafiq barakallahu. Syukran ya Ummu Abdurrahman tadi. Ummu Abdurrahman. Afwan Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ummu Abdurrahman. Barakallahu fiik. Terima kasih yang telah bergabung. Silakan untuk nomor selanjutnya, nomor 3 Ustaz. Naam, ats-tsalits. Dapat bergabung bersama kami di menjawab latihan ini. Kita berikan kesempatan kembali dan kita angkat. Halo. Ya, silakan. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana ini? Dari Kerinci, Pak. Dengan Bapak siapa? Pak Emriadi. Pak Emriadi Kerinci. Baik. Ya. Kaifa haluk, Pak Emriadi? Ya. Kaifa haluka? Ana bi khair alhamdulillah. Masyaallah. Ma'aka al-kitab ya Pak Emriadi? Na'am, indi al-kitab. Masyaallah. Anta mudarris al-lughah? Ya. Mudarris al-arabiyyah hunak fi janbi? Enggak. Barakallahu fiik. Untuk didak aja dos. Mudaris insyaallah. Saya akan mudaris insyaallah. Amin. Tafadhal. Tafadhal ya Pak Amriadi. Al-Salis. Al-Salis. Al-mudarrisu ghadban. Naam. Irfa' sautaka maratan tsaniyah, Pak Amriadi. Lagi? Rakam berapa Ustaz? Al-Salis. Sahih. Al-Salis. Sahih, al-Salis. Al-mudarrisu ghadbanu. Mumtaz. Naam. Sekarang ij'alha jama'. Jama'? Naam. Al-mudarrisuna ghadban. Al-mudarrisuna? Al-mudarrisuna ghadba. Ghadba, sahih. Hakadha ghadba? Qidabun. Naam. Maratan thaniya, sekali lagi, Pak Emriadi. Al-mudarrisuna ghidabun. Ghidabun, mumtaz. Kenapa bukan ghadba? Karena dia jama'. Jama'. Kalau ghadba, apa ini? Lil'asaf. Terputus kembali, Pak. Lil'asaf syadid. Pak Emriadi. Masya Allah ya, mungkin dapat dicoba kembali, Bapak ya. Jawabannya sudah betul tadi, alhamdulillah. Sudah, beliau alhamdulillah menyebutkan tadi. Bahkan beliau sudah menyebut tiga jawaban tadi. Ada yang mana sudah di Mu'anas juga sudah sebutkan tadi. Nah. Kita nah sampai ke nomor 4 atau diulangi nomor 3? Diulang baik nomor 3. Diulang nomor 3 kembali. Silakan bagi Anda yang ingin menjawab, kita berikan kesempatan setelah Bapak Emriadi tadi. Ya, kita angkat. Halo. Ya, kita angkat. Baik. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Ilham Ikhwan. Di mana Bapak Ilham? Ilham Ikhwan. Di mana Bapak Ilham? Di Dumai, Riau. Dumai. Riau. Nah. Bapak Ilham mungkin dikerjakan tapi dahulu radio maupun monitor TV-nya sehingga Kalas. Ya. Kalas, Masya Allah. Mas Muka Arifan ya, Mas Muk. Ismi Ilhamikum. Ilham, Masya Allah. Kaifa haluk ya akhi? Kaifa haluka? Alhamdulillah. Masya Allah. Ma'akal kitab? La yarham. Ini indaka kitab, al-kitab, ma'aka? Mawujud al-kitab? Mahmud Yunus. Gara mawujud? Mahmud Yunus. Taib. Mungkin sebelumnya Bapak Ilham, Bapak Ilham bisa mendengarkan suara kami dari gagang telepon atau handphone Anda saja. Jangan dengarkan dari televisi, Pak Ilham. Dengarkan dari telepon Bapak saja. Ah, ya, Ustaz. Nah, ya, itu dia, Mumtaz, Mumtaz. Silakan, kita akan tampilkan bukunya Pak Ilham. Kita akan tampilkan bukunya. Iya. Nah, bagaimana Pak Ilham? As-Salis. Naam. Al-Mudarrisu Ghadbanun. Ghadbanun wala Ghadbanu? Ghadbanu. Naam. Nah, terjem. Mudarris guru pengajar marah. Iya. Ij'al hadhihi al-kalimah jama'an. Jadikan kata ini jadi jamak. Al-mudarris jadi jamak, ghadbanu juga jadi jamak. Bagaimana? Al-mudarrisuna. Naam, al-mudarrisuna, teruskan. Ghadbun. La, anta ma'ana min al-bidayah ya Pak Ilham. Antum tadi bersama kita sejak awal tadi, Pak Ilham? Naam, Ustaz. Lihat contoh. Di atas itu ada contoh jawanu. Jamaknya jia'un. Ikuti pola itu. Berarti ghadbanu al-mudarrisu. Jamak ghadbanu adalah ghidabun. Ghidabun. Naam, al-mudarrisuna ghidabun. Ghidabun. Naam, sekali lagi Pak Ilham. Al-mudarrisuna. Al-mudarrisuna ghidabun. Naam, jamak daripada ghadbanu adalah ghidabun. Ghidabun, mumtaz. Teruskan. Sekarang menjadi muannats, mufrad muannats. Ustadatun. Al-ustadatu. Al-ustadatu. Apa muannats daripada ghadbanu? Lihat bentuk jawanu menjadi jawa. Ghadbanu menjadi ghadba. Ghadba, mumtaz. Sekali lagi Pak Ilham, ulang lagi. Al-ustadatu. Al-ustadatu ghadba. Mumtaz. Terjemahkan. Guru perempuan marah. Iya. Sekarang jadi jamak muannats. Silakan terakhir. Fatimatun jamak muannats. Jamak muannats. Fatimatun masih mufrad. Masih tunggal. Tunggal. Misalnya at-talibatu. Ya, ambil contoh yang di atas dia, Pak. Ya, at-talibatu. Apa jamak daripada ghadba? Ghadbaun. Nah, ikutin yang ada di contohnya. At-talibatu ghidabun. Ghidabun. Naam. Ghidabun. Nah, Pak Ilham, jamak untuk mudzakkar wa muannats sama. Ghidabun. Jamak untuk mudzakkar muannats sama. Ghidabun. Kedua-duanya ghidabun. Bentuknya sama. Ghidabun. Iya, nah. Fahim tak Pak Ilham? Fahim tuh. Jazakallah khair Pak Ilham. Terima kasih banyak atas partisipasi malam ini. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ilham, barakallahu fiik. Sebenarnya cukup simpel saja, tinggal mengulangi atau mencontoh apa yang ada di misal di. Nah, sepertinya harus banyak latihan di sini. Nah. Nanti kita ulang lagi insyaallah setelah ini. Baik. Sebelumnya kami juga ingatkan bagi Anda yang ingin bertanya seputar bahasa Arab melalui pesan singkat dapat pula, yaitu dengan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor 081-317-776-543. Kita lanjutkan untuk nomor keempat di latihan ke-14 ini. Silakan bagi Anda yang ingin menjawab, kita berikan kesempatan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana, maaf? Ummu Abdullah dari Denpasar, Bali. Ummu Abdullah, Denpasar, Bali. Dari Sumatera kita lanjut ke Bali sekarang. Nah, ujung Jawa, subhanallah. Ummu siapa tadi? Ummu Abdullah, ya maaf. Ummu Abdullah. Hah? Naam. Iya. Limada as-saut ghair wadih ya Hamdani huna? Ummu Abdullah. As-saut fis sama' ghair wadih ya Hamdani. Baik. Ya, aina as-saut? Sudah terdengar, Ustaz? Tidak. Ummu Abdullah. Ummu Abdullah. Ummu Abdullah, baik. Ummu Abdullah. Nah, nah, sebenarnya kalau dalam kaidah bahasa Arab, Ummu Abdullah. Abdullah. Nah, dalam kaidah bahasa Arab begitu Ummu. Tapi tidak apa-apa. Ummu Abdullah, labas, labas. Ummu Abdullah mengikuti sejak awal tadi? Naam. Ba, masya Allah. Ma'akil kitab? Indaki al-kitab? Ma'indi. Ma'indak. Kita tampilkan bukunya insya Allah. Kelas? Sudah terlihat sekarang? Ummu Abdullah? Naam. Ummu Abdullah, rakam ar-rabi. Ar-rabi. Naam. Yusuf Kaslanu. Yusuf Kaslanu, naam. Tarjimi awal. Yusuf seorang pemalas. Naam, Yusuf. Yusuf ya. Seorang pemalas. Sekarang rubah menjadi jamak. Jamak mudzakkar. At-talamizu. At-talamizu kisalun. Ah, sudah ada jawaban di situ, Ummu. Sudah ada jamak daripada kaslan di belakangnya. Naam. At-talamizu. Sekali lagi, Ummu. At-talamizu. At-talamizu kusala. Naam. Sekali lagi, Ummu. At-talamizu. At-talamizu kusala. At-talamizu kusala. Baik. Sekarang mufrad muannas. Silakan. Fatimatu kasla. Fatimatu kasla. Mumtaz. Terjemahkan, Ummu. Fatimah seorang pemalas. Ya. Nah. Sekarang jadikan jamak muannas sekarang. At-tilmidhatu kusala. Mumtaz. At-tilmidhatu kusala. Mumtaz, Masya Allah. Syukran Ummu Abdullah. Barakallahu fiik. Ya. Terima kasih Ummu Abdullah yang sudah bergabung bersama kami dalam latihan di kesempatan malam hari ini. Ya, saat kita di kesempatan latihan 14 ini mengulang atau kita lanjutkan latihan? Sepertinya 15? Cukup kita cukupkan, kita langsung masuk ke latihan berikutnya. Latihan 15, nah. Baik. Silakan. Nah, at-tamrin al-khamis ashar, latihan ke-15. Di sini tidak ada soal yang kita jawab. Hanya ada beberapa hal yang penting diperhatikan. Di sini perintahnya adalah ta'ammal. Ta'ammal ma yali. Perhatikan apa yang berikut. Ta'ammal, perhatikan ma yali, apa yang berikut. Di sini antum akan menemukan kata lima. Lima itu maknanya sama seperti lima da. Lima dan lima da maknanya sama. Lima atau lima da artinya sama. Mengapa atau kenapa? Di sini ada beberapa contoh penggunaannya. Yang pertama, lima kharajta minal fasli. Lima kharajta minal fasli. Tarjim ya ahmiko. Lima kharajta minal fasli. Mengapa engkau keluar dari kelas? Naam, di sini lima artinya mengapa. Sama seperti lima ada. Sehingga kalau lima di sini kita ganti dengan lima ada, betul, sahih. Lima ada kharajta minal fasli. Naam, sama saja. Kemudian akharajta minal fasli. Akharajta minal fasli. Ada pertanyaan yang kedua. Akharajta minal fasli. Terjem ya ahmiko. Apakah kamu keluar dari kelas? Nah, sekarang pertanyaannya dengan A. A artinya apakah? Jawabannya naam. Naam. Mana naam? Ya. Lalu ada pertanyaan lagi yang kedua. Lima. Lihat. Ada H sekarang di sini. Lima. Mengapa demikian? Lima. Lima. Lima dan lima ada sama maknanya di sini. Sini tambahan H. Tambahan H mati di sini. Diperbolehkan. Nah, lima. Nah, seakan-akan dia sebagai hak yang mati ini sebagai pengganti dari apa yang tidak disebutkan setelah lima. Lima, mengapa demikian? Gitu maksudnya. Waduh ya akhi. Lima, mengapa demikian? Berikutnya, contoh berikutnya, ikra ya Miko, tafadhal. Lima dhorobta hadal walad, hadal walad. Al-waladu, wala al-walada, wala al-waladi. Lima dhorobta hadal walada. Walada. Naam, walada badal. Badal. Badal dari hadha. Naam, Ustaz. Hadha mansub di situ. Kenapa mansub ya Amiko? Hadha maf'ulu bih. Maf'ulun bih, mumtaz. Maka badal dari yang mansub, dia juga harus ikut mansub. Maka hadal walada. Nah, tarjum ya akhi. Mengapa engkau memukul anak ini? Naam, naam. Teruskan. Adorobta hadal walada. Apakah kamu memukul anak ini? Ya. Naam, ya. Lima. Kenapa demikian? Naam, lima. Mengapa demikian? Naam. Jazakallah khair ya akhi. Wa iyak. Naam. Selesai sudah at-tamrin al-khamis asyar. Ini hanya sekedar contoh daripada penggunaan lima yang maknanya sama seperti lima ada. Kemudian ada juga di sini ada lima dengan menggunakan hak mati di belakangnya sebagai pengganti dari apa yang tidak disebutkan. Kita masuk ke at-tamrin as-sadis asyar. At-tamrin as-sadis asyar. Di sini perintahnya adalah uktubil asma'al atiyata. Halaman 45. Di halaman 45, silakan lihat para al-musyahidin wal-musyahidat, para pemirsa dan al-mustami'un wal-mustami'at, para pendengar, silakan lihat di safha 45, halaman 45. At-tamrin as-sadis asyar. Perintahnya di sini adalah uktubil asma'al atiyata. Tulislah. Uktub, tulislah. Al-asma'a, kata-kata benda. Al-atiyata, berikut. Majruratan, dalam kondisi majrur. Wa mansubatan, dan dalam kondisi mansub. Apa yang dimaksud dengan al-majruratan wa mansubatan? Lihat di contohnya. Ada contoh di sini, di awal. Di sini ada tiga kondisi yang bisa terjadi pada harokat huruf terakhir sebuah kata benda. Harokat huruf terakhir sebuah kata benda terkadang bisa marfu' al-marfu', terkadang bisa majrur, terkadang bisa mansub. Marfu' yaitu kondisi di mana harokat huruf terakhirnya dhammatain. Di antara tanda isim itu marfu' adalah harokat huruf terakhirnya dhammah atau dhammatain. Kitabun. Lihat, kitabun. Harakat huruf terakhirnya apa di sini Ahmiko? Dhammatain. Dhammatain. Dhammatain. Marfu'. Ini kondisi marfu'. Ketika kita rubah menjadi kondisi majrur, lihat, kitabin. Kitabin. Apa yang berubah di sini? Harakat huruf terakhir. Tadinya bun, sekarang menjadi bin. Sekarang kasrotain. Ini kondisi disebut kondisi majrur. Di antara tanda bahwa isim itu majrur adalah kasroh atau kasrotain. Kitabin. Ini kondisi, sekali lagi apa itu? Kondisi apa? Kitabin? Majrur. Kitabun marfu'. Kitabin? Majrur. Wadih ya Miko? Wadih insyaAllah. Kemudian kondisi yang ketiga, mansub. Lihat, tolong dibaca, bagaimana kondisi dia mansub? Kitaban. Kitaban. Sekarang menjadi ban. Fatatain. Ala sekitalik? Bala. Tanda, di antara tanda yang menunjukkan bahwa isim itu mansub, di antara tandanya adalah fatha atau fatatain. Kitaban. Kitaban mansub. Kita ulang dari awal. Kitabun itu kondisi apa ini, Miko? Kitabun kondisi? Marfu. Marfu. Kitabin? Majrur. Kitaban mansub. Wadih? Wadih insyaAllah. Kemudian perhatikan kalimat kitaban yang mansub. Ketika huruf ba di fatatain, harus ada tambahan alif setelahnya. Lihat. Ketika dhammatain, ketika kasrotain tidak perlu ada tambahan setelah ba. Tapi ketika kita rubah menjadi mansub, ketika kita rubah menjadi fatatain, dia butuh tambahan alif di akhirnya. Kitaban, lihat tulisan ba itu ada apa setelahnya? Alif. Ada alif, menunjukkan bahwa dia ada fatatain di situ. Jadi kalaupun fatatainnya kita hapus, tetap kita baca kitaban. Nah, wadih ya amiko? Wadih insyaAllah. Contoh yang kedua, kalau tadi contoh isim yang mudzakkar. Sekarang di sampingnya ada contoh yang kedua, isim yang muannats, sayyaratun. Kenapa kita yakin itu muannats? Ah, Miko. Ada ta marbutah ya, Ustaz? Ta marbutah. Sayyaratun. Ini marfu'. Bagaimana ketika majrur? Silakan dibaca. Sayyaratin. Sayyaratin. Bagaimana ketika mansub? Sayyaratan. Naam. Sayyaratun, sayyaratin, sayyaratan. Lihat sayyaratan. Lihat kata sayyaratan. Ta marbutahnya harakat huruf terakhirnya, ta marbutah itu berharakat apa? Fatatain. Fatatain. Namun kalau kalau akhirnya adalah ta marbutah, maka tidak perlu ada alif setelahnya. Tidak perlu ta marbutah kita tambahkan alif setelahnya, tidak perlu. Adapun selain ta marbutah, iya butuh alif setelahnya. Nah, dan ada beberapa huruf lain yang juga tidak perlu alif. Sementara ini dulu yang kita pelajari, nanti akan secara bertahap akan kita beritahu. Sementara kita cukupkan di ta marbutah ini, bahwa ta marbutah ketika di mansub, ketika dikasih fatatain, tidak perlu ditambah dengan alif setelahnya. Wadih ya amiko? Wadih insyaAllah, Ustaz. Nah, kita beri kesempatan kepada amiko untuk membaca dua soal, Hamidun dan Sa'atun. Silakan. Baik. Untuk baca Al-Marfu' Hamidun. Nah, begitu. Baik. Tafadhal. Al-Marfu' Hamidun. Ya. Al-Majrur Hamidin. Ya. Al-Mansub Hamidan. Nah, Al-Mansubu Hamidan. Nah. Teruskan. Al-Matun. Sa'atun, al-marfu sa'atun, al-majrur sa'atin, al-mansub sa'atan. Sa'atan, na'am. Sahlun insyaAllah. Alas kedalik ya Miko? Sahlun izzat. Alas kedalik ya Abdul Ufar? Sahlun insyaAllah. Tepat, naftah al-majal al-mustanil syahid. Baiklah. Ikhwata al-Islam, pendengar maupun pemirsa Roja di mana anda berada. Di latihan ke-16 ini, sebagaimana yang dicontohkan oleh Miko tadi, silakan anda dapat mengulanginya ataupun menggunakan kata-kata yang tersisa di latihan ini. Kita berikan kesempatan 021-823-6543 bagi anda yang ingin mencobanya. Halo. Baik. Halo. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa ini, di mana? Ummu Hurairah. Ummu Hurairah. Maaf, di Bekasi atau? Di Keranggan. Di Keranggan. Baik, silakan Ummu Hurairah. Silakan. Ada kata Khalidun dan Mikwatun. Tafadhali. Al-marfu Khalidun. Naam. Al-majrur Khalidun. Khalidin. Khalidin. Al-mansub Khalidan. Khalidan. Sahih. Naam. Al-marfu Mikwatun. Ya. Al-majrur Mikwatin. Ya. Al-mansub Mikwatan. Mikwatan, mumtaz. Nama mana Mikwah? Mikwatun? Setrikaan, Ustaz. Setrikaan, mumtaz. Jazakillah khair ya Ummu Hurairah. Syukran. Jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, Ummu Hurairah, barakallahu fiki. Silakan bagi anda di belakang beliau yang ingin mencobanya kembali, kita berikan kesempatan untuk penelpon selanjutnya. Halo. Ya, silakan. Halo. Halo. Baik. Iya. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Nah, dengan siapa ini? Pak Zainal Arifin. Zainal Arifin di mana, Bapak? Zainal Arifin di Jember. Jember, Jawa Timur. Jawa Timur. Jember, Jawa Timur. Betul, Pak Arifin? Iya. Masya Allah. Kaifa haluk ya, Pak Arifin? Iya. Alhamdulillah. Masya Allah. Pak Arifin, dengarkan suara dari telepon, Pak Arifin. Jangan dari televisinya, Pak Arifin, ya. Oh iya. Baik. Dikecilkan dulu suara televisinya, Pak. Iya. Dikecilkan dulu suara televisinya, Pak. Iya. Nah. Pak Arifin, sudah? Iya. Pak Arifin mengikuti dari awal tadi, Pak? Iya. Silakan, Pak. Silakan lanjutkan kata baitun dan saburatun. Silakan, tafadhal. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Marfu baitun. Naam. Majrur baitin. Ya, sahih. Iya, mansub baitan. Ahsant, mumtaz. Nah, teruskan satu lagi. Saburatun. Ya, yang mana? Saburatun. Iya, sebelahnya. Iya. Saburatun. Iya, saburatin. Ya, itu majrur, mansubnya saburatan. Saburatan. Iya. Karena Pak Arifin dari jauh teleponnya, saya kasih bonus 2 soal lagi, Pak. Iya. Nah, silakan Pak Arifin. Iya. Ada rajulun dan ada madrasatun. Silakan, rajulun dulu. Iya. Marfu rajulun. Ya, terus. Iya. Majrur. Majrur rajulin. Iya, mumtaz. Teruskan. Iya. Rajulan. Rajulan kondisi apa ini? Mansub. Mansub, mumtaz. Teruskan, iya. Satu lagi Pak Arifin. Madrasatun. Madrasatun. Sebutkan, marfu madrasatun. Marfu madrasatun. Iya. Iya. Madrasatin. Madrasatin apa ini? Kondisi apa ini? Mansub. Hah? Madrasatin. Iya, madrasatin. Kondisi apa ini? Majrur, Pak Arifin. Majrur. Iya, iya, majrur. Naam. Iya. Yang terakhir mansub madrasatan. Madrasatan. Masya Allah, iya. Masya Allah. Mau tanya, bahasa artinya sama itu ya? Ya, Pak Arifin, bagaimana Pak? Tidak merubah arti. Makna tidak berubah. Oh, makna tidak berubah. Yang berubah adalah jabatannya di dalam kalimat nanti. Oh iya, iya. Alhamdulillah. Iya. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jazakallah khair. Baik, terima kasih Bapak Zainal Arifin yang telah bergabung dari Jember. Nah, Ustaz. Selesai sudah tamrin as-sadis asyar. Alhamdulillah. Kita masuk ke as-sabi' asyar. Nah, at-tamrin as-sabi' asyar. Di sini perintahnya ta'ammal ma yali. Ta'ammal ma yali. Perhatikan apa yang berikut. Tidak ada soal yang perlu dijawab. Hanya kita hanya diminta untuk memperhatikan bentuk perubahan kata hati. Hati artinya berikan. Hati berikan. Di sini ada 4 contoh. Yang pertama, hati ya Ahmadu, berikan wahai Ahmad. Misalnya saya lengkapi dengan hati al-qalama ya Ahmadu, berikan penanya wahai Ahmad. Hati al-qalama ya Ahmadu, berikan penanya wahai Ahmad. Namun ketika kita ini kita minta Ahmad. Sekarang yang kita minta adalah jamak. Orang yang kita minta memberikan sesuatu kepada kita sekarang menjadi jamak. Apakah hati tetap begitu? Apakah ada perubahan? Iya, ada perubahan. Lihat, hatu sebelah kirinya. Hatu ya ikhwanu. Hatu, lihat, tadinya hati. Hati sekarang menjadi hatu. Ada tambahan waw dan tambahan alif di belakangnya, menunjukkan yang diminta itu orang yang banyak. Hatu ya ikhwanu, wahai saudara-saudara, tolong berikan. Maknanya tidak berubah. Dalam bahasa kita tidak berubah maknanya, tetap maknanya berikan. Hanya saja dalam bahasa Arab seperti ini keunikannya, harus ada perubahan. Sehingga tidak boleh kita katakan hati ya ikhwanu. Nah, yang benar adalah hatu ya ikhwanu. Kemudian ini mufrad mudzakkar dan jamak mudzakkar. Hati ini mufrad mudzakkar, hatu jamak mudzakkar. Sekarang bagaimana kalau yang kita minta adalah perempuan? Lihat, hati ya su'adu. Su'ad itu perempuan. Hati ya su'adu, berikan wahai su'ad. Ada tambahan apa di sini Ahmiko? Ada tambahan ya, ya sukun, ya sukun, ya amati. Hati ya su'adu, berikan wahai su'ad. Sekarang bagaimana jamak muannatsnya? Bagaimana? Apakah berubah juga? Iya, berubah juga. Lihat. Hatina ya akhawatu. Hatina ya akhawatu. Tadi kalau muannats hati tambahan ya, di jamak muannatsnya selain tambahan ya juga ada tambahan apa di sini, Amiko? Nun. Nun. Kalau sekedarik. Hatina. Nun di sini menunjukkan jamak perempuan. Hatina. Hatina ya akhwatu. Sehingga ada empat perubahan di sini. Yang pertama hati itu yang mufrad mudzakkar. Kalau jamak mudzakkar hatu, mufrad muannats hati, jamak muannats hatina. Nah, ini pola-pola yang penting diperhatikan dan tidak ada soal di sini yang perlu kita kerjakan, hanya memperhatikan pola-pola ini. Nah, dan bagaimana penggunaannya dalam kalimat. Kemudian yang terakhir, latihan terakhir di Darsu As-Sadis di pelajaran ke-6 ini. Bagaimana kita selingi dengan beberapa SMS yang Ana bacakan dulu. Latihan ke-8 ini tidak ada soal juga, hanya ini kita baca ini baru kita. Baik, silakan. Nah. Perintahnya uktubil ayat. Ini perintahnya menulis. Jadi ini silakan antum tulis di rumah. Uktubil ayati al-khamsal ula min suratil Rahmani wa suratil Hadidi wa suratil Nabai. Nah, ada perintah untuk menulis. Uktubil ayati al-khamsal ula. Uktubil ayati, tulislah ayat-ayat. Al-khamsal ula, lima ayat yang pertama. Lima yang pertama. Min suratir Rahman, dari surat Ar-Rahman. Ini yang pertama. Wa suratil hadid, dan surat Al-Hadid. Wa suratil naba, dan surat An-Naba. Nah, silakan antum semua menulis sebagai bentuk latihan kita dalam melatih tulisan kita. Ini bermanfaat walaupun tidak diminta untuk dikumpulkan, tapi manfaat yang antum dapatkan cukup besar kalau antum mengerjakannya di rumah. Nah, ini terakhir ya Abdul Ghaffar. Silakan tafadhol kalau ada pertanyaan dari pesan singkat, tafadhol. Baik, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat dapat mengirimkan ke nomor 081317776543. Beberapa pertanyaan yang telah masuk, di antaranya kita bacakan, ada Bapak Farlin di Tasik. Ya. Bismillah Ustaz, kenapa di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah 187 ya, dikatakan atau dalam ayat tersebut wa antum akifuna fil masajid? Kenapa ya, masajid di situ tidak berharokat kasroh? Bukankah dia termasuk jama' ghairu munsharif? Jazakallah. Demi. Antum bagaimana soalnya tadi? Ah. Ya. Masajid kenapa? Masajid di situ tidak berharokat kasroh. Ya. Bukankah dia termasuk jama' ghairu munsharif? Demikian SMS-nya. Wa antum akifuna fil masajid. Fil masajid wala fil masajid di situ? Coba kita cek di ayat Al-Qur'an sebentar. Ya, sambil menunggu Ustaz. Silakan baca yang lain. Pertanyaan mungkin di luar materi, Ustaz. Afwan ingin bertanya, lebih mudah belajar bahasa Arab fusah atau amiyah, Ustaz? Nah, pertanyaannya di luar agak sedikit berbeda. Pertama, ma'asyiral ikhwah, yang merupakan kewajiban kita adalah mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah. Dan Al-Qur'an dan Sunnah Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan bahasa Arab fusha, bukan dengan bahasa Arab amiyah. Memang dalam sepanjang sejarah bahasa Arab, memang bahasa Arab itu ada dua macam. Dan ini hidup berdampingan satu sama lainnya sejak zaman dahulu dan tidak saling mengganggu satu sama lainnya. Dan masing-masing punya wilayah masing-masing. Ada bahasa Arab amiyah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga, di pasar, di jalan. Ada bahasa Arab fusha yang resmi yang dipergunakan dalam kehidupan dalam dunia pendidikan, dalam dalam hal-hal yang terkait dengan pemerintahan dan lain sebagainya. Bahasa Arab Fusha, bahasa Arab resmi. Dan bahasa Arab Fusha ini adalah bahasa yang semuanya sama di seluruh negara-negara Arab dan negara-negara yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resminya. Bahasa Arab Fusha, dari katakan bahasa kita dari Sabang sampai Merauke, dari pakai bahasa kita, dari Sabangnya bangsa Arab yang paling ujung sampai ujung lagi, semua bahasa Arab Fushanya sama. Dan itulah yang digunakan Al-Quran dan Sunnah. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing, maka bahasa Arab Fushalah yang menjadi kewajiban, bukan bahasa Arab Amiyah. Dan bahasa Arab Amiyah itu tidak boleh mengganggu bahasa Arab Fusha, tidak boleh sesekali menggantikan bahasa Arab Fusha dalam penggunaannya dalam pendidikan misalnya. Walaupun sekarang ini banyak di negara-negara Arab, mulai sedikit demi sedikit banyak di antara mereka yang menggunakan bahasa Arab Amiyah dalam dunia pendidikan. Nah, seharusnya ini tidak boleh, apalagi lebih-lebih mengajarkan ilmu syar'i dengan bahasa Amiyah, ini juga tidak boleh. Mengajarkan Al-Quran dan Sunnah tentu dengan bahasanya, bahasa Al-Quran dan Sunnah, bahasa Fusha. Nah, itu yang merupakan kewajiban kita, bukan bahasa Arab Amiyah, tapi bahasa Arab Fusha. Nah, dan tidak perlu, tidak ada kaidah-kaidah khusus untuk bahasa Arab Amiyah. Antum cukup mendengarkan dalam 2-3 bulan, misalnya antum menjadi tenaga kerja di beberapa tempat yang menggunakan bahasa Arab. 2 bulan, 3 bulan antum mendengarkan bahasa Arab Amiyah, nanti lama-kelamaan antum paham. Nah, itu tidak ada kaidah-kaidah khusus dan itu berjalan dengan seadanya. Adapun bahasa Arab Fusha itu mempunyai kaidah, punya aturan-aturan yang jelas, baku sejak dahulu sampai sekarang. Dan itu yang berhak antum perhatikan dan berhak untuk diberikan porsi untuk antum belajar, bukan bahasa Arab Amiyah. Nah. Baik, untuk pertanyaan tadi, Ustaz, kita sudah menemukan di situ tertulis wa antum akifuna fil masajidi. Ya, sudah saya duga fil masajidi. Mungkin ya. Pertanyaannya yang agak salah pertanyaannya. Mengapa dia di situ kasrah? Kenapa di situ kasrah? Kenapa bukan fil masajidah? Karena memang termasuk ghairu munsharif itu. Betul, masajid jika tidak beralif lam, dia mamnu' minas sharf. Oh gitu. Yang membuat beberapa isim yang mamnu' minas sharf menjadi hilang sifat ini di antaranya karena ada alif lam. Alif lam inilah al fil masajidi. Alif lam inilah yang menyebabkan masajidu yang tadinya mamnu' minas sharf, dan mamnu' minas sharf itu selain tidak boleh ditanwin. Kemudian yang kedua, kalau majrur dengan fathah. Nah, penanya sepertinya masih ingat pelajaran dulu. Mamnu' minas sharf pertama tidak boleh ditanwin, masajidu tidak boleh masajidun. Kemudian ketika dalam kondisi majrur majrurnya dengan fathah masajidah. Tapi karena adanya alif lam di sini, maka dia hilang sifat itu sehingga dia kembali seperti biasa fil masajidi majrur dengan kasrah karena adanya alif lam. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan. Pertanyaan yang lainnya kita bacakan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dani di Purworejo, jika jamak mudzakkar salim, bagaimana Ustaz sifatnya? Apa harus dengan bentuk seperti itu saja? Syukran. Soalnya masih terlalu umum, lebih spesifik bagaimana? Coba diulang lagi mungkin pertanyaannya? Iya, harusnya dapat diperjelas lagi ya, tapi diperjelas ini masih umum. Jika jamak mudzakkar salim, iya. Bagaimana sifatnya, Ustaz? Bagaimana sifatnya? Dengan bentuk seperti itu. Maksudnya apakah tetap seperti itu misalnya? Jamak mudzakkar salim contohnya adalah al-muslimun. Jamak mudzakkar salim adalah jamak daripada isim mudzakkar yang ditambah waw dan nun, dan terkadang ditambah ya dan nun. Waw terkadang itu berubah menjadi ya dan nun. Al-muslimun itu jamak mudzakkar salim dalam kondisi marfu'. Al-muslimuna. Marfu'nya mudzakkar salim dengan waw. Marfu'nya mudzakkar salim. Tadi kita pelajari bahwa marfu'nya kata yang mufrad itu dengan harokat. Kitabun. Itu dengan dhammah atau dhammatain, harakat. Tapi ketika jamak al-muslimuna, marfu'nya jamak mudzakkar salim adalah dengan waw. Al-muslimuna, waw setelah mim. Muslimuna. Adapun dalam kondisi mansub dan majrur, maka menjadi al-muslimina. Apalagi dalam kondisi mansub dan dalam kondisi majrur, dua kondisi itu berubah menjadi ya dan nun. Akhirnya menjadi ya dan al-muslimina. Dalam kondisi marfu al-muslimuna, dalam kondisi mansub al-muslimina, dan juga dalam kondisi majrur al-muslimina. Tadinya waw dan nun, sekarang ketika dalam kondisi mansub dan majrur menjadi ya dan nun di akhirnya. Nah, sepertinya begitu mungkin pertanyaan dari penanya. Nah. Ya, semoga dapat difahami dari jawaban saya tadi. Masih ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Di antaranya Ummu Abdillah dari Ambarawa yang beberapa kali mengirimkan pertanyaannya. Ustaz, Afwan, ana mau bertanya, arti bina dari fi'il madhi sampai bina alat. Jazakumullah khairan. Ini pertanyaan yang sebaiknya ditujukan ke Mas'ud, Ustaz Mas'ud Mahmud. Karena kita belum masuk ke situ. Bina apa tadi? Bina dari fi'il madhi sampai bina alat. Oh, dia ingin kita bahas masalah tasrif secara vertikal, secara istilahi, tasrif istilahi. Ini nanti bisa ditanyakan ke Ustaz Mas'ud insyaallah. Yeah. Kita belum sampai situ. Sebelumnya ini sebagai batasan bagi penanya, buku yang kita pelajari adalah kitab Durusul Lughatil Arabiyyah jilid yang kedua. Buku ini bagi siapa saja yang mengikuti sejak awal, antum melihat bahwa buku ini tidak mengajarkan nahu dan sharaf secara teori, tapi mengajarkan ilmu nahu dan sharaf langsung secara praktek. Maka pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tasrif istilahi, tasrif al-lughawi, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya, kalau itu belum sampai ke situ, maka tidak akan kita sentuh karena nanti akan membingungkan teman-teman kita yang baru belajar jilid 2 ini. Memang haknya diberikan jawaban, tapi akan lebih maslahat kalau itu ditanyakan di forum yang lebih tepat, yaitu jilid ketiga, bersama guru kami Ustaz Mas'ud Mahmud. Nah, bisa ditanyakan ke beliau nanti insyaallah. Kita batasan ilmu nahu dan sharaf yang kita pelajari batasan ini, dan lebih bermaslahat kalau tidak kita jawab, karena nanti dikhawatirkan ini akan mengalihkan kita dari inti apa yang ingin kita bahas, dan dikhawatirkan akan membuat bingung teman-teman yang ingin belajar. Nanti mereka bilang, oh susah ya, saya tidak paham. Nah, akhirnya mereka menjadi putus asa, dan akhirnya dikhawatirkan nanti berhenti belajar. Nah, ya untuk kamu Abdillah di Ambarawa, mohon dimaklumi ya, ibu bisa bertanya di esok hari atau di pelajaran bahasa Arab jilid yang ketiga bersama Ustaz Mas'ud Mahmud, yang dimana insya Allah sudah tepat dalam pembahasannya. Nah, sebagaimana yang ditanyakan tadi. Ada pertanyaan lainnya dari pesan singkat Ustaz. Ya, kita bacakan apa adanya. Assalamualaikum Ustaz, apa artinya marfu, majrur dan mansub? Sekarang atas jawabannya. Marfu, majrur dan mansub memang punya makna asal secara bahasa. Tapi di sini ketika dimasukkan ke dalam ilmu nahwu dan ilmu sharaf, dimasukkan ke dalam ilmu kaidah bahasa Arab, dia mempunyai makna tersendiri di sini. Marfu di sini artinya diberi tanwin. Nah, akan lebih mudah begitu. Marfu akan lebih mudah jika kita pahami al-marfu itu dengan tandanya. Al-marfu itu isim yang diberikan harakat huruf terakhir, harakat huruf terakhirnya adalah dhamma atau dhammatain. Majrur adalah isim yang harakat huruf terakhirnya adalah kasrah dan kasratain. Mansub adalah isim yang diberikan harakat huruf terakhirnya kasrah atau kasratain. Akan lebih mudah dalam tahapan kita belajar, akan lebih mudah jika saya jawab seperti itu. Adapun nanti pembahasan detailnya bagaimana makna dari segi bahasa dan sebagainya, nanti insya Allah akan kita sampai ke situ. Perlu kesabaran, dan nanti insya Allah akan kita sampaikan insya Allah. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Sebagaimana yang dibaca tadi pula, ada pertanyaan yang mungkin menyinggung apa yang kita baca. Bapak Rian di Sidoarjo, afan Ustaz, bagaimana cara menentukan harokat terakhir di setiap jumlah mufidah? Ya, ini pertanyaan yang sangat mendasar, bagus sekali. Pak siapa tadi? Rian. Pak Rian di mana? Sidoarjo. Nah, untuk mengetahui harakat huruf terakhir kata ini adalah dhammah, kasrah atau fathah, adalah dengan mengetahui jabatannya dalam kalimat tersebut. Dan untuk mengetahui jabatan dia dalam kalimat tersebut, untuk mengetahui jabatannya apa, kita harus pahami maknanya. Maka pondasi awal kita untuk mengetahui ini fathah, ini dhamma, ini kasrah, ini mansub, ini marfu, ini majrur, pondasi awalnya adalah pemahaman terhadap mufradat. Pemahaman makna kosakata yang dibaca. Contoh, kita akan contohkan jumlah fi'liyah yang sudah kita pelajari. Kataba Muhammadun ad-darsa. Kataba Muhammadun ad-darsa. Kenapa saya tahu kataba itu fathah belakangnya, Muhammadun itu dhammatain, ad-darsa itu fathah? Karena saya pahami maknanya. Maknanya Muhammad menulis pelajaran. Ketika saya tahu maknanya Muhammad menulis pelajaran, saya jadi tahu, oh Muhammad di sini yang melakukan pekerjaan menulis. Oh, kataba ini kata kerjanya. Muhammad itu fa'ilnya, maka Muhammadun fa'il itu marfu sebagaimana sudah kita pelajari di pelajaran kelima. Maka Muhammadun, tidak boleh Muhammadin, tidak boleh Muhammadan, karena dia marfu, fa'il marfu. Kemudian setelah saya lihat maknanya ad-darsa pelajaran. Oh, ini yang ditulis oleh Muhammad. Ini objeknya, ini maf'ul bih-nya. Maka saya tahu bahwa, dan saya tahu bahwa maf'ul bih itu mansub. Maka menjadi ad-darsa. Tidak boleh ad-darsu, tidak boleh ad-darsi, tapi ad-darsa. Awalnya pondasinya adalah bapak mengetahui makna mufradat. Maka memperbanyak mufradat dan mengetahui maknanya itu akan berpengaruh besar dalam mempelajari kaidah nahwu dan sharaf. Maka satu nasihat dari saya pribadi untuk seluruh ikhwan yang ingin belajar bahasa Arab ini, mulai dari sini. Kalau antum mulai belajar bahasa Arab dari kaidah tanpa ada perbendaharaan kosakata sebelumnya, antum tidak punya modal kosakata yang cukup, tiba-tiba antum disuguhkan dengan istilah-istilah ini fi'il, ini fa'il, ini maf'ul bih. Ketahuilah, maka anak-anak yakin setelah pertemuan kedua antum tidak akan lagi belajar bahasa Arab setelah itu, karena akan kesulitan. Kalau antum pahami maknanya, antum punya perbendaharaan kosakata yang cukup banyak, antum punya kekayaan dalam masalah kosakata, maka nanti ini akan membantu untuk meringankan dan mempermudah kita memahami ilmu nahwu dan ilmu as-sarf. Maka pondasi awalnya adalah sekali lagi perbendaharaan mufradat. Kita harus punya banyak kosakata dan memahami makna kosakata tersebut. Nah, benar sekali. Di dalam belajar bahasa Arab kita tidak hanya memahami kaidah saja, dan saja juga ya, penting untuk menghafalkan kosakata. Dan kaidah itu lahir jauh-jauh hari setelah adanya bahasa Arab. Bahasa Arab sudah ada sejak taruhlah kita katakan sejak sebelum zaman Nabi Ibrahim sudah ada bahasa Arab. Nabi Ismail belajar dari bahasa Arab dari kabilah Jurhum yang datang waktu itu ke Mekah. Nabi Ismail waktu itu bukan orang-orang Arab. Ada kabilah Arab bernama Jurhum datang ke situ dan minta izin kepada ibunya Ismail untuk tinggal bersama mereka di situ. Nabi Ismail belajar bahasa Arab. Dulu mereka tidak mengenal kaidah. Mereka tahu adalah praktek. Kaidah itu muncul, kalau kita melihat sejarah, itu mulai dari zaman Khalifah Umar atau Khalifah Uthman bin Affan, saya tidak ingat. Tapi jauh-jauh hari itu, dan itu jaraknya sejak zaman Nabi Ibrahim, sejak zaman sampai zaman Khalifah Umar atau Uthman, begitu jauhnya, itu baru ada kaidah. Nah, artinya kaidah itu nanti belakangan, insya Allah satu persatu kita akan jelaskan. Ya. Dan untuk para pemula atau yang sedang belajar, menghafal kosakata bisa bertahap juga, saya. Betul sekali. Tidak harus ya. Dan uniknya buku ini memang diberikan bertahap dia. Tidak sekaligus nih. Luar biasa. Nah, kalau antum ikuti pelajaran bahasa Arab Rusuluk ini sejak dari awal dan antum rutin murojaah, rutin untuk mengerjakan tugas-tugas latihan-latihannya, insya Allah Allah berikan kemudahan. Baik. Masih ada beberapa pertanyaan yang ya, kita bacakan kembali, saya. Ya. Beragam pertanyaan yang masuk, di antaranya, assalamualaikum, maaf Ustaz, apakah setiap isim yang mansub itu harus ditambahkan alif atau tidak? Dan apa fungsi dari tambahan alif tersebut, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ini terkait dengan kaidah imla. Dan memang kita belum belajar kaidah imla, tapi terima saja bulat-bulat sekarang ini. Akan ada pembahasannya. Akan ada pembahasan di kaidah imla. Nah, kita belum sampai ke situ. Kita baru berusaha untuk memahami mufradat satu persatu. Selain tak marbutoh, maka ditambah alif. Adapun ta' marbuto antum lihat di sini sayyaratan, tidak perlu ada alif setelah ta' marbuto. Adapun selainnya dibutuhkan alif na. Baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ya. Ada satu pertanyaan kembali dari Bapak Mustaqim Pondok Labu. Beliau ya. Bertanya, Ustaz, surat Hud ayat 41 cara bacanya kok berbeda? Mengapa? Jazakallahu khairan. Itu di situ dituliskan majriha. Ini ilmu qiraah. Ya. Nah, nanti akan lebih tepat disampaikan ke Ustaz Kurnaidi atau Ustaz Ali Subhana. Beliau bahas masalah, beliau terkhusus dalam masalah ini. Maksudnya? Anda tidak punya ilmu dalam. Tapi tentunya tidak bertentangan dengan kaidah. Tidak. Kira Al-Qur'an itu mankul. Itu dinukil dari ulama terdahulu. Cara bacanya seperti itu sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik, alhamdulillah itulah pertanyaan-pertanyaan yang telah datang dari pesan singkat Ustaz. Sebagai penutup perjumpaan kita di malam hari ini, mungkin dapat disampaikan ikhtitam. Nah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ad-darsus sadis. Mohon para al-musyahidin wal-musyahidat dan juga al-mustami'un wal-mustami'at untuk membaca al-kalimatul jadidah di rumah. Itu bagian terakhir daripada ad-darsus sadis, pelajaran ke-6. Ada al-kalimatul jadidah, dibaca, dipahami. Kemudian insyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke ad-darsus sabi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan kepada kita hidayah dan memberikan kepada kita karunia istiqamah sampai maut menjemput kita, dan memberikan kepada kita kemudahan dalam mempelajari bahasa Arab ini, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan kepada kita kesabaran dalam menghadapi semua ujian-ujian dalam kehidupan kita, dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita semua diberikan karunia husnul khatimah dan dijauhkan dari su'ul khatimah. Subhanahu wa ta'ala, syudallah ilaha ila anta, astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.